الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا إخوة في الإيمان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lepas kita telah bincang beberapa topik. Hari ini kita sambung lagi. Tapi nampaknya orang ini tak sama. Ada tukar. So, kita sikit nak nama tu pilih nama sini circle P dia HP dia dan berapa kali dah tekan sini supaya kita nak tahu mana yang enggak bising. So, kita sebenarnya tuan-tuan dan beli buku ni Tauhid. Ya, ada bawa. Ada bawa. Bawa iPhone 6 Tech bagus. Beli baru mahal. Ya, so kita hari tu dan dua bab hari ni. InsyaAllah dua bab lagi. Ya. Lepas ni kita bincang sikit perpecahan umat yang sepatutnya man kana ala mithla ma ana alayhi wa ashabi, jalan yang lurus seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya atasnya. Okey, mustaqimnya. Tapi perpecahan berlaku kerana mereka menyimpang. Tetapi mereka mendakwa mereka itu ahli sunnah wal jamaah untuk melirukan dan menipu dan memerang Ghazul Fikri. Memerang Ghazul Fikri. Dan inilah ada punya tajuk hari ini di seluruh dunia. Okay, seluruh dunia umat Islam telah diperangi Ghazul Fikri daripada dalam. Musuh masuk daripada dalam. Musuh tu siapa tu? Ini pemikiran Yunani. Pemikiran Yunani itu yang keluar. Apa ni? Sufi, ilmu kalam. Pemikiran Yunani ni yang memasukkan tu orang Yahudi pula. Tu Yahudi tu keluarnya dalam bentuk Syiah. Dalam bentuk Syiah dan Khawarij. Dalam Khawarij. Sedut Syiah, Khawarij. Lepas tu ilmu kalam Mu'tazilah. Ini yang masuk sekarang ni. Dan mereka sangat berjaya. Sehingga umat Islam sekarang pecah. 73 serpah. So, kita pergi pencemaran tauhid kita yang banyaknya, yang beratnya adalah dalam asma' wasifat asma' al-husna. Dalam situ lah. Ya, apabila dia masuk ilmu kalam, dan masuk ilmu kalam saja dah berlainan dengan akidah imam-imam yang empat. Kita berlainan. Kalau dah masuk Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah bermakna imam-imam tu bukan berakidah Asy'ariyah. Kerana Asy'ariyah datang lebih daripada 60 tahun selepas imam-imam ni. Kenapa pula dia, yang Asy'ariyah belakang dia ambil tak ambil akidah Syafi'i. Tapi terang-terang dia mengatakan kita bukan akidah Syafi'i. Itu namanya kalimatul sir. Sir, tahu? Itu tidak tidak diterangkan kepada kepada kamu. Kami ini berlain dengan akidah Syafi'i. Itu kalimat sir. Itu satu razul fikr. Satu razul fikr. Dan apabila tak bersama dengan Syafi'i, Syafi'i memperjuangkan akidah as-salafus salih. So, dia takutlah kamu lari. Tapi dalam masa yang sama, mereka mengatakan kita daripada ahli sunnah wal jamaah. Ini razul fikri. Ini razul fikri. Ini satu pengurus penipuan. Besar. Bukan kecil-kecil. Kerana ini adalah dalam asma wa sifat. Perkara yang paling sensitif dalam apa nama? Dalam akidah yang menjadi asas kita adalah apa nama? Umat akidah. Dia banyak masukkan syubhat. Syubhat. Nak menipu orang mesti masuk syubhat. Nak tipu dia punya mangsa, dia letakkan cabut syubhat. Syubhat bid'ah. Syubhat bid'ah. Syubhat khilaf. Menyamakan bid'ah dengan khilaf. Nisbah. So, kita mesti faham apa itu asal usul usul bid'ah. Okay. Apa itu usul khilaf. Besar jurang dia antara maghribi wal masyriki daripada barat dan timur. Jurang dia. So, faham baik-baik. Supaya kita tak masuk dalam lubang syirik dan bid'ah. So, pada minggu yang lepas kita bincangkan bab satu, tauhid, hakikat tauhid dan kedudukannya, kan? Semua ingat, iaitu kita hidup di dunia untuk menegakkan tauhid. Semua para rasul dakwah dia menegakkan tauhid, bukan nak menegakkan, bukan tujuannya untuk menegakkan daulah Islamiah, tidak. Kerana banyak para rasul yang tak ada pun daulah Islamiah, tetapi dia berusaha untuk menegakkan tauhid dan mereka masuk jannah. Jadi ada yang rasul masuk tak terkumpul, ada yang 2-3 orang, macam mana nak 2-3 orang nak menegakkan daulah Islamiah. Okay. Itu adalah satu pemberian daripada Allah Subhanahu Wataala bagi mereka yang menegakkan tauhid. Seperti mana firman Allah, "Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'buduni." Illa liya'buduni ini adalah untuk beribadah. Ibadah yang asas adalah menegakkan tauhid. Menegakkan tauhid. Lepas itu kita semua kita tahu bahawa semua seruan nabi-nabi dia mesti mula menegakkan tauhid. Lama nak tanya. Ya kaumi Allah malakum min ilahin ghairahu. Semua nabi-nabi mesti ada seperti perkataan ini, iaitu tegakkan tauhid dan istanabut tawud, iaitu menjauhi tawud. Dan yang kedua, keistimewaan tauhid dan dosa yang diampuni olehnya. Kita telah bacakan hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Man syahida an la ilaha illallah wahda wa la syarika lahu wa anna muhammadan abdu wa rasuluh wa anna isa abdullah wa rasuluh kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu wa jannata haq wa nara haq adakhalahu allahu jannata ala ma kana min amali." iaitu barang siapa bersyahadah bahawa tidak ada sesembahan muka lapan ke lapan, okay. Tidak ada sesembahan yang hak, la ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak selain Allah sahaja, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bahawa Isa adalah hamba Allah, rasulnya, dan kalimatnya yang disembah, yang disampaikan kepada Maryam serta roh daripadanya, dan bersyahadat bahawa syurga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti akan masukkan ke dalam syurga betapapun amal yang telah diperbuat. Betapapun sedikit pun amal dia buat di dunia. Sebab ini timbangan keistimewaan apa ni, tauhid ini berat. Bukan kita nak amal banyak, tapi tauhid lupa, tak guna. Okey. Bahkan Allah mengatakan bahawa jika sekiranya lau anas samawati di bawah tu, ke 9, lau anas samawati as-sab'a wa amira hunna ghairi wal arbaina as-sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malak bihinna la ilaha illallah. Iaitu kalau diletakkan pada daun timbangan la ilaha illallah, sedangkan la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, maka la ilaha illallah mesti lebih berat daripada 7 langit dan bumi. 7 langit dan bumi. 7 langit dan bumi berat. Ia tak sama dengan la menegakkan tauhid. Untuk menegakkan tauhid, menegakkan tauhid ini adalah untuk dan sebenarnya kita belajar tafsir dia, iaitu bermacam-macam jenis syirik, bermacam-macam jenis syirik yang kurang ditumpu perhatian. Sekarang ni syirik tu orang yang mengikut sunnah, jadi orang syirik mengikut sunnah dijadinya kerana yang ni asma'ul sifat. Tahu? Bukan syirik apa yang diajar oleh Rasulullah SAW, tetapi orang bid'ah memokkan orang yang nak pergi yang mengikut sunnah dalam asma'ul sifat, dia mujassama, iaitu dia orang syirik, orang kafir. Orang bid'ah dia mentomah orang yang mengikut sunnah sebagai mujassim. Mujassim ni orang kafir. Itu katanya ulama-ulama yang besar, Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, dia kata orang ni kafir, orang ni syirik, kerana dalam perkara asma' wa sifat dia mengisbatkan, okay? Dia mengisbatkan apa? Sifat Allah yang yalik bi jalalatihi, iaitu apa namanya, Al-Quran itu kalam Allah. Tahu apa Al-Asyairah kata Al-Quran? Malam itu dah belajar dah. Al-Quran itu apa? Makhluk. Al-Asyairah kata makhluk. Tapi dia kata kalam Allah itu dibagi kepada dua, iaitu kalam nafsi, ta'alak bil zatillah, iaitu yang tak ada bersuara, yang apabila diibaratkan menjadi Quran atau Taurat atau Injil. Tapi yang ada di depan kita itu kalam Allah dengan huruf itu semuanya itu adalah makhluk. Kata itu kalimat tu sir, dia tak betul. Ha? Pasal dia kata firman Allah, sabda Rasulullah, kan? Dia kalimat tu sir tu. Pasal Mu'tazilah, semuanya orang tak setuju kerana kononnya lah bulat, ekstrim. Dia mengatakan bulat-bulat kalam Allah adalah makhluk. Kita ni orang adil. Adil, muqtadil, mutawasat, tengah. Kita ambil kalam nasi dan kalam Allah. Apa ni? Makhluk. Nasi dan makhluk. Kalau salah kata apa? Semuanya kalam Allah. Tak ada nasi. Kenapa tak ada nasi? Tidak diriwayatkan di sebarang apa nama barang hadis mengatakan ada kalam nasi. Tidak ada. Tidak ada Imam Al-Arba'ah kata itu kalam nasi. Tak ada. So ini perkara baru. Ini perkara bidah. Bidah dalam mana? Dalam akidah, bukan dalam ibadah. Yang maknanya dia lebih berat daripada 7 muka bumi, 7 langit dan bumi. Bid'ah ni pasal la ilaha illallah, dia termasuk dalam akidah ni. La ilaha illallah, dia buat bid'ah dalam akidah. Akidah la ilaha illallah ni, so dia punya beratnya timbangnya berapa? 7 langit dan bumi. Bukan boleh berbuat. Itu pasalnya siapa nama? Ibn Taymiyah, ahli hadis. Ahmad Ambal, ahli hadis. So dia yang sebenarnya lawan ahli hadis. Siapa ahli hadis? Adalah orang yang ikut man kana ala misla ma'ana alahi wa ashabi. So mereka ini menentang para sahabat. So itu kalimat tafsir. Kita tak makan sahabat. Kita dah ambil kambing-kambing ni masuk dalam lubang besar. Tidak, kenapa Imam Ahmad berdebat? Kenapa dia tanya masuk penjara 5 kali dan mati dalam 5 kali? Semuanya ni menegakkan tauhid. Itu pasalnya hari ini dia berperang habis-habis kepada orang yang nak mengikut akidah akidah Imam Al-Arba' ataupun Ahlul Hadis. Dia dah mencomok-comok kan. Dia perlu kuliah mana-mana ni. Dia kuliah khasnya di sini. Ahli bid'ah punya kuliah Islam tak boleh. Kita tak pakai hadis Syekh Al-Albani. Tahu Syekh Al-Albani, dia adalah muhadis yang muncul abad 20 ni. Tidak ada lain sepertinya. Dia tak pakai. Ini main-main. Mari itu dia tak pakai Imam Hambali. Lepas itu Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim buang semua ahli hadis ni. So dia, itu kalimat tafsir. Maksud orang ni sesat. Orang ini tidak mengikut sahabat. Orang ni sebenarnya pembohong besar. Pembohong besar atas nama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Siapa belakang ni sebenarnya? Ideologi Morgan Yahudi. Orang pengikut ni lah. Orang pengikut yang malas baca. Pengikut malas baca. Itu je. Senang aja. Pengikut malas baca. Oleh kerana itu, muka 10. Kalau Allah Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau Allah Ta'ala, ya Ibn Adam, lau ataitani bi turabil ardi khataya thumma laqaitani la tushriku bi syai'a la ataituka bi turabiha maghfirah. Allah berfirman, hai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh jagat, sedangkan kamu ketika mati berada dalam keadaan tidak membuat syirik sedikit pun kepadaku, niscaya aku berikan kepadamu ampunan sepenuh glob, sepenuh jagat juga, sepenuh alam semesta. Itu dosa banyak. sepenuh tujuh langit dan bumi. Dosa dia macam apa? Dosa ni termasuk zina, bunuh orang, apa lagi? Bunuh orang, zina, mencuri. Bagaimana kita tak beritahu? Tak, sahabat tanya, orang ni masuk jannah walaupun dia zina, walaupun dia mencuri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ya, walaupun dia zina, walaupun mencuri. Termasuklah Rasul. Termasuklah Rasul itu lagi ringan. Okay. Oleh kerana itu, dia punya apa? Beratnya nak tahu tauhid ni berat sangat. Kerana timbangannya begitu penting supaya kita belajar ilmu tauhid ini, keistimewaan ilmu tauhid ini. Dan bab yang ketiga, barang siapa mengamalkan, muka 13 ya, barang siapa mengamalkan tauhid dengan sempurna murninya, semurni-murninya, pasti masuk syurga tanpa hisab. Okay. Seperti mana firman Allah di surah An-Nahl, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walau yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan bagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-sekali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan yang bukan, membuat syirik. Al-Ladina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan Tuhan-Tuhan yang tidak, dan orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu pun. Dan sekarang kita pergi apa ni, ingat sikit-sikit bahawa apa itu syirik. Apa itu syirik? So dalam muka 14 kita dapat ni uri sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya umamu faqara'tu nabi faqara'a fara'aytu nabi wa ma'ahu rabbu wan nabi ma'ahu rajulun wa rajulani wan nabi ya laisa ma'ahu ahad idru fi ali sawat azim azim wa zanantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qaumuhu fa nazartu fa idha sawaru azim faqila li hadha ummatika wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna jannata bi ghairi sab wa la adhab. So telah dipertunjukkan kepada tu umat-umat, aku melihat seorang nabi bersama beberapa orang dan seorang nabi bersamanya satu dan ada dua orang dan seorang nabi dan tak ada seorang pun bersamanya, tetapi semua ni orang ni bagus ni nabiyyin. Tiba-tiba dinampakkan kepadaku suatu jumlah yang banyak, aku pun mengira bahawa mereka itu adalah umatku. Tetapi dikatakan kepadaku, ini adalah Musa bersama kaumnya. Lalu tiba-tiba aku melihat lagi suatu jumlah besar pula. Maka dikatakan kepadaku, ini adalah umatku dan bersama mereka ada 70 ribu orang yang mereka itu masuk jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Ini yang paling tinggi lah darjatnya. Tanpa azab. Kemudian bangkitlah beliau dan segera memasuki rumahnya. Maka orang pun membincangkan tentang siapakah mereka 70 ribu ni yang masuk tanpa azab. Dan ada mereka yang berkata mungkin saja mereka itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sahabat Rasulullah banyak, 100 ribu. Dan ada lagi yang berkata mungkin saja mereka itu orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam, sehingga mereka tidak pernah berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Dan mereka menyebut lagi beberapa perkara yang lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan mereka keluar, mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta rukyah, tidak meminta lukanya ditempel dengan besi. Yang pahal kedua, yang ketiga, tidak melakukan tatayur. Tatayur, tatayur adalah merasa pesimis, putus asa, ya, merasa bernasib sial atau meramalkan nasib buruk kerana dia lihat burung. Dia nak keluar pasal satu hari, tengok burung, dia lepaskan burung ke kiri ke kanan. Kalau kiri itu sial, ataupun datang burung, apa namanya, burung yang hantu tu rumah dia. Ini orang, adalah rumah ni orang, seorang nak mati. Ini semuanya ni tatajur, paziara burung. Okey, kenaan burung. Oleh kerana itu, ini adalah apa, unsur-unsur yang boleh membawa syirik. Dan mereka pun bertawakal kepada Tuhan mereka. Orang yang tak berbuat semua syirik ini tawakal kepada Tuhan mereka. Lalu berdirilah Ukashah bin Mehshan dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar masuk golongan mereka. Biar menjawab, kamu termasuk golongan mereka. Kemudian beri seorang yang lain berkata, mohonlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka. Biar menjawab, kamu sudah didahului oleh Ukashah. Dekat itu, di sini kita mendapat bahawa orang yang meminta rukyah, rukyah tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang panas dan tidak melakukan tatayur adalah termasuk menegakkan tauhid yang murni. Bukanlah rukyah itu salah, tetapi kalau nak rukyah pun jadi sebabnya kerana ain atau sengatan, atau dia kena ain, ain atau sengatan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la rukyata illa min ainin au umah, iaitu tidak dibenarkan melakukan rukyah kecuali kerana ain. Ain ni apa? Pengaruh orang jahat, pengaruh jahat, syaitan jahat yang disebabkan oleh rasa dengki, orang dengki pada dia. Ain, seseorang melalui mematanya, matanya boleh hypnotis, perhypnotis, dia boleh masukkan satu benda-benda. Disebut juga kena mata, kena mata ain. Ain ni mata. So ini apa ni, kena orang dengki, dan juga kerana apa, sengat, sengatan barang orang apa ni, sengatan apa ni, jengking. Dan tatayur tadi saya dah juga menerangkan bahawa dalam jahiliah dia menggunakan burung, burung dan apa-apa lain lah, apa-apa lain yang menyebabkan orang itu mengambil alamat, alamat ini sebagai apa, alamat yang buruk, alamat yang buruk, nasib buruk baginya. Dan kita pergi kepada takut kepada syirik bab 4. Surah Ibrahim ayat 35. Was nubani wa bunayya wa baniya anna'budul asnam. Itu Ibrahim alaihissalam berkata, jauhkanlah aku serta anak cucuku daripada menyembah berhala. Berhala. Ini apa nama? Ini adalah dituntut dalam Islam. Kenapa firman Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa-dosa yang lain daripada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Surah Nisa ayat 116. Oleh kerana itulah mungkar yang paling besar adalah syirik. Mungkar yang kedua besar lagi apa dia? Bid'ah. Dalilnya wasyarru umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ya, tu khutbah hajah, khutbah hajah. Iaitu dalam setiap khutbah ini mutawatirlah, masuklah. Seburuk-buruk perbuatan adalah bid'ah. Bid'ah dalam agama, bukan bid'ah dalam adat, bid'ah dalam ibadat, bid'ah dalam ad-din. Itu yang seburuk-buruk dalam agama. Yang ketiga, barulah datang bawah apa mungkar apa dia? Maksiat. Itu pasalnya Rasulullah semua para rasul dia tuju kepada menerangkan syirik, menerangkan tauhid. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirku asghar." Fasu'ila anhu faqad arya. Ini apa ni? Suatu yang paling aku khawatirkan kepada kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah perbuatan syirik kecil. Ketika datangnya tentang ketika ditanya tentang maksud beliau apa itu syirik kecil, iaitu riya. Riya. Riya ni apa ni? Riya. Berasa dia special. Berasa dia special daripada orang lain. Riya. Riya ni takabur. Ini riya ni memang ada diri orang. Susah. Susah nak buang. Cuma ni nak jadi special. Oleh kerana itu, ini termasuk dalam syirik kecil. Seboleh-boleh kita jangan jauhi riak. Nak derma pun ada masuk riak. Nak infak pun ada masuk riak. Nak nolong orang pun masuk riak. Riak ni riak. Riak daripada raak. Daripada raak supaya orang pandang. Memandang. Nak tahu orang pandang tak? Walulil musalli. Dia nak solat pun supaya orang pandang. Bukan kerana ikhlas. Ilah tu pasal la ilah illallah tu ikhlas. La ilah illallah maknanya ikhlas lillah la ilah illallah. Kita punya interpretasi dalam amal. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Apa maknanya? Ijtiba' kut. Ijtiba' yang paling penting dalam akidah. Apa yang Rasulullah menetapkan itu ikut. Ikut. Ini orang ni tak ikut ni. Orang yang ahli kalam yang kata kalam nafsi ni, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerangkan kalam nafsi yang paling penting ni? Al-Quran itu ada kalam nafsi dan kalam makhluk ni ada. Rasulullah telah bersabda, ma taraktu sya'an yukarribukum ilallah illa mana alam tuhu illa, yakni alam tu macam tu sama kuat, wa ma taraktu sya'an yu apa ni mahfum dia, tidak sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan penjelasannya yang mendekati diri kamu kepada Allah, melainkan dia sudah diterangkan, dan tidaklah meninggalkan sesuatu yang memasukkan kamu kepada anar, melainkan sudah ditegak. Tidak ditinggalkan apa-apa. Ma farakna fil kitabi min syai. Allah mengatakan tidak sesuatu yang ditinggal dalam Al-Quran itu melainkan sudah dijelaskan. Dan ini berkenaan Al-Quran. Dia pula mengatakan Al-Quran itu ada kalam nafsi, kalam makhluk. Ini jauh ni, jauh sangat dia. Ini Asyairah. Mahukah kita masuk dalam Asyairah? Ini orang ni lah yang memomokkan orang yang yang kata tak ada kalam nafsi ni. Siapa? Namanya hari ni? Wahabi. Orang ni tak mengambil kalam nafsi. Orang ni Wahabi. Tak pandai. Makna, apa mana tak pandai Wahabi ni? Dia, pasal dia tak tahu perkenaan kalam nafsi. Maknanya siapa? Imam Al-Arba'an. Dan dikatakan siapa ni? Hanbali. Ikut mazhab ni. Semuanya ni orang ni tak pandai. Tak ada kalam nafsi. Dia tak menegaskan kalam nafsi. Bahkan apabila kata itu kalam Allah, dia kena sebat. Kena sebat. Oleh kerana itu, daripada riwayat oleh dari Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillah, nittan dakhalna." Rawahu Al-Bukhari. Barang siapa mati dalam keadaan menyembah sembahan selain Allah, masuklah ia ke dalam neraka. Ini syirik. Sekarang ini kita masuk dalam syirik secara global. Serpani tasi. Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laka Allah la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah, wa man lakiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar." Barang siapa menemui Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun, pasti masuk syurga. Tetapi barang siapa yang menemuinya mati dalam keadaan berbuat sesuatu syirik kepadanya, pasti pasti masuk neraka. Syirik ni termasuk riak. Dan syirik itu ia termasuk taksub kepada mazhab, taksub pada mazhab. Kita mesti taksub kepada siapa? Mankana ala mislama anak raihi wa asal. Itulah kita. Bukan taksub. Taksub ni fanatik. Kita ni apa? Tamasuk. Tamasuk. Tamasak. Pegang. Pegang kau kuat. Gigi dengan geram kamu. Itu namanya tamasuk. Tamasuk ni perkataan lo. Taksub ni fanatik. Fanatik. Fanatik kepada manusia biasa tak dibolehkan. Fanatik kepada parti tak dibolehkan. Kita mesti tak masuk. Yang kata kita mesti fanatik kepada kepada siapa? Manhaj Al-Salaf namanya. Ini salah. Jangan fanatik kepada mazahir. Tak guna. Pasal Imam-Imam Arba'an dalam buku Sifat Salah Nabi, sifat salah Nabi ini, semuanya melepas diri daripada mereka yang nak taksub kepada mereka, supaya dalam akhirat nanti aku tak boleh taksub pada aku. Lantukan di dunia jika sahah al-hadith fahuwa madhabi, iaitu jika jangan takdir buta kepada aku, lihat daripada mana aku mengambilnya, masdar mana aku mengambilnya. Jangan sakit buta. Jangan membuat ibadah tanpa tahu dalilnya. Dan jika sekiranya kamu jumpa hadis itu betul, dan perkataan dia tu melanggar hadis ini, tinggalkan perkataanku, ikut hadis tu. Maknanya apa? Dia adalah mengambil akidah ashabul hadis. Siapa ashabul hadis yang kita yang masyhur sekali, yang melawan orang-orang al-bid'ah? Siapa dia? Sampai abadi. Imam-imam tu, empat imam tu, Syafi'i yang kuat sekali juga. Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, yang last sekali juga. Yang last sekali yang dekat pada zaman kita siapa? Muhammad Abdul Wahab dan Al-Albani, Sheikh Al-Albani. Dua-dua ni ditendang keluar oleh Asyairah. Dua-dua ni tak pakai, orang ni tak pakai. Orang ni mujassim. Orang ni mujassim. Cuma ni, orang yang depan mata kita zahir seperti ayat Allah ni, menegakkan tauhid di muka bumi, yang di mana Amerika kuat jaya, berani menegakkan kami, kakak-kakak, engkau tak boleh masuk ke Mekah. Boleh. Tapi Allah tak kadar macam tu. Boleh ada satu tempat yang askar Yahudi tak boleh masuk, walaupun dia menguasai tentera udara, darat, bawah, atas. Kenapa? Allah. Allah menunjukkan ini tempat mukjizat. Mukjizat apa yang ada di Mekah? Tanda kekuasaan Allah. Tahu tu? Mukjizat hissi nama. Mukjizat manawi apa ni? Quran hissi depan mata kita yang ada sekarang. Hissi dah banyak habis dah, tapi ada depan mata kita. Apa dia? Zamzam. Satu telaga. Satu telaga air di padang pasir, air hujan tak sampai pun 3 inci, 5 inci setahun. Tetapi air ini diseduk dengan apa nama enjin pam itu, dia punya berapa kilowatt ya. Tak habis-habis air itu. Boleh ekspor ke Madinah, boleh ekspor mesti sampai Malaysia pun satu plane. Tak habis juga. Kalau ampam buat macam itu, habis. Pasal musim hujan, musim kemarau habis sekejap. Ini namanya mukjizat depan mata orang. Ini yang namanya wonders of the world. Wonders of the world. Satu apa namanya? Wondernya apa? Ajaib ini. Tapi masuk ke dalam buku ajaib tak? Kenapa? Ghazul fikri. Ghazul kalimatus sir. Suka nak syairan kalimatus sir. Dia nak memomokkan kamu daripada mengikut mangkana mitra amal anak lagi buat sahabi dia tuan. Ini satu khianat. Khianat besar. Dan mengatakan ini pengampu Amerika pula. Orang ni rasuah. Tapi kamu tahu, tidak ada di bumi, di dunia ini, di mana kuil atau apa nama itu, kanisa, gereja, walaupun satu terdapat dalam bumi. Tak ada. Di Jazirah Al-Arabia. Tak ada. Satu pun tak dibenarkan. Mana ada tempat lagi? Inilah dia kata tempat orang mujassim, orang syirik. Terbalik. Balik. Nak takutkan orang Wahabi. Apa sikit lah. Salah saja buat, daripada jalan dia Wahabi. Kalau tak, apa nama, tak kuna subuh Wahabi, tak usali Wahabi, tak tahlil Wahabi. Semua ini sunnah. Sikit saja ambil riset satu hari semua terbuka. Baca buku mazhab Syafi'i, baca buku usali tak ada dalam tu, kita cegah. Tempat usali dalam hati. Kubur bukan tempat ibadah. Kubur dan masjid tak. Ijtima'an tidak boleh. Islam dan kubur dia mesti jauhkan. Pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknatkan orang yang mengambil kubur sebagai tempat ibadah. Na'natullah al-Yahuda wa Nasara Ittakaza kubura anbiya'ahum Sajidah. So Allah, itu adalah wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa nazak, supaya kamu jangan membuat kubur tempat ibadah. Ha, tapi itu yang benar. Itulah tanda dia kata orang yang tak buat tarkil kubur, cakap semua orang mati. Patutnya kita cakap orang yang sebelum mati dia sudah mati. Ha, ini satu benda yang tak dilakukan, yang ditegak sekuat-kuatnya oleh sebut Imam Syafi'i. Ha, itu kalimat usir. Itu satu perkara yang dirahsiakan kepada umat, bahawa Imam Syafi'i sendiri adalah berbeza dengan amalan mereka. Imam-imam, bukan Imam Syafi'i saja, Imam Hambali, Imam siapa ni, Maliki, tak setuju sama orang ni. Dan Imam Nyalai kuna subuh. Kalau ni memang kita bawa hadis yang lain berkenaan kunut ni. Kunut ni ada berkenaan apa ni, musibah nadilah. Mereka akan tinggalkan kunut juga. Subuh saja nak kunut mesti tiap-tiap apa nama tiap-tiap waktu yang dijarakan buat kunut. Ya. Oleh sebab itu mereka ini menyimpang daripada imam dia sendiri, tetapi ajaib. Mengapa mengambil nama baik imam? Nak cari juga tu, mengelirukan orang bawah. Dalam akidah, dalam mengkapirkan mereka yang mengikut imam ni, hak pula mengkapirkan, mendera orang yang mengikut imam ini. Bukankah satu perkara yang mengkhianat dalam masalah akademik? Adalah fakulti kononnya di universiti, kononnya pula bukan orang kampung, di universiti konon, akademik kononnya, profesor kononnya. Dahsyat. Dan yang paling itu Bacchandra kononnya universiti yang termasyhur pula bermasa ini mutakandim. Bolehkah itu orang siapa yang menemui Allah dalam keadaan tidak membuat syirik, syirikan asma wa sifat, itu yang paling penting. Kenapa dia paling penting? Nama lah paling penting kepada kamu, kan? Kalau kamu nama Ahmad Muhammad Al-Azhar dah sedua, tolong cuba kita kata, eh guru, dia ambil barang, tak mau kan? Ini kita minta daripada Allah, panggilnya Kidam, panggilnya Bakar, Wahdahnya Mukhal, Al-Wahadid, Qiyam Binafsi. Benda yang tak ada, tak ada buatnya. Benda yang ada, tak mau, tolak. 99 Asma' Al-Husna, tolak. Ambil 7, tambah 6, jadi 3. Tambah 6 bro. Dah jadi neutral. Ya. Kerana itu, ini dalam perkara asma yang paling sensitif. Jika sekiranya kita tidak kenal Allah secara dekat, dengan tahu nama-namanya dan sifat-sifat orang itu, bagaimana kita takut padanya? Tak tahu sifat ni. Tak tahu sifat orang, kalau kawan tak tahu sifat dia, macam mana kita? Tapi Allah lebih pada itu mengkhabarkan sifat-sifat ini. Dan ibadah ini mesti ada unsur takut, gerun. Unsur gerun. Hanya dia gerun apabila dia belajar sifatnya dengan betul. Ini sifatnya ditolak habis-habis, macam mana nak belajar? Oleh kerana itu, seperti perpecahan umat. Kita pergi kepada itu, umat hari ini berpecah kepada 73 gulungan. Sasaraka umati ala salsa wa syar'ina Satah tarikh umati ala kata wa sabina firqatan kula hina ila wahida. Nabi Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana ala misla ma ana alaihi wa ashabi. Ini pada hari Rasulullah Yahudi yang berpecah kepada 71 kelompok. Maka satu kelompok di syurga 70 dinar. Yahudi pun besar. Bukan kita saja. Orang apa kelompok saja kan. Dan dan orang Nasrani berpecah kepada 72 kelompok. Maka satu di syurga dan 71 dinar ke 71 dinar. Banyak dia pecah. Memanglah ada Anglian. Anglian dan gereja. Gereja apa lagi? Macam-macam gereja. Protestan, Katolik. Tiap-tiap satu gereja mengkapis dengan lain. Rupa sentral ada kata. Kekapi antara satu dengan lain. Dan umat Islam akan berpecah menjadi 73. Lebih banyak daripada Nasrani dan Yahudi. Dan satu alamat nubuah. Betul pun. Kita lebih teruk. Maknanya perpecahan dalam Islam lebih teruk. Memang begitu. Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah yang selamat? Sirkah Najya. Dan Linda berjawab, mereka adalah jama'ah. Ada satu riwayat mengatakan al-jama'ah daripada silsilah Asyair al-Albani. Orang kata minta baik. Tapi ada dalam benda ni, ada dalam Tarmizi. Abu Daud. Tarmizi kata ni Hasan Sahih. Dia kata ini. Tolak, tak boleh pakai. Pula, dahsyat. Dan riwayat lain dalam Sunan dan Masnad ni menjelaskan bahawa al-jama'ah itu seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, qul man kana ala misla ma ana alaihi wa ashabi alaihi al-yawma wa ashabi, iaitu golongan jamaah ini adalah mereka yang berpegang dengan apa yang aku dan sahabat sebut berpegang dengannya. Syekh Islam Ibn Taymiyyah berkata hadis ini sahih dan masyhur. Syekh Islam Ibn Taymiyyah ni tapi pula dah. Dia pembohong. Dia satu buku ditulis oleh Zaid Al-Kawthari, rojok besar orang Asy'ariyah. Dia kata Ibn Taymiyyah ni jahil, mujassama, bodoh. Dia cedera habis-habis dalam buku. Dan Ibn Qayyim jumpa dengan guru dia. Tuan-tuan, yang menentang orang ini, iaitu ahli sunnah wal jamaah yang menentang ahli bidah, yang paling rantang adalah Ibn Taymiyyah. Dia menulis menentang ilmu kalam, ilmu kalam, sehingga menghabiskan masa dia menulis 10 jilid Darul Ta'aruf Baina Nakal wa Akal. 70 dekat 10 jilid. Saya ada 9 jilid. Saya tak tengok semua menentang Asy'ariyah. Patutlah dia kata jahil. Pasal kenapa dia kata jahil? Orang bodoh. Supaya orang tak baca buku dia. Tapi cuba juga Ibn Qayyim. Dia menentang, memberi dalil-dalil salahnya orang yang mendakwa sifat Allah. Dalam 3 jilid namanya As-Sawa'i' Al-Mursal. Sawa'i' Al-Mursal. 3 jilid saya baca ustaznya. Semua dia punya tu dalil-dalil dah ada dah. 3 jilid mengambil masa begitu panjang nak erat orang yang Asy'ariyah kan. Patutlah dia kata orang ni jahil. Kata terkena. Kena habis. Kena pancung habis. Orang lain yang baca. Kita tamah dia dulu. Supaya orang lari daripada dunia. Itu macam orang kampung ni. Lari daripada. Dari apa? Empat. Kenapa? Itu wajib. itu apa nama tu? Tempat sesat tu. Dah lah, tak dapat lho. Apa-apa. Manfaat. Oleh itu, Syekh Izzat yang menta'liq Sunan Ibnu Majah berkata, al-jama'ah bermaksud apa yang selaras dengan jama'ah sahabat dari segi akidah mereka dan berpegang kuat dengan fahaman mereka. Perintah untuk berpegang teguh kepada al-jama'ah bermaksud berpegang teguh kepada kebenaran dan mengikutinya. Walaupun orang yang berpegang teguh itu sedikit, yang menyelisihnya banyak. Apa yang banyaknya? 73. Satu saja yang masuk surga. Maknanya kurang daripada 2%. 98 yang di medan perdana masuk pun dua-dua. Kerana kebenaran dimiliki oleh jamaah. Dia kata jamaah kita lah. Kita ada jamaah persatuan ini. Itulah jamaah. Itu syubhat. Syubhat. Itu daripada segi logah. Daripada istilah al-jamaah mahwa al-haq in kunta wahdat. Itulah jamaah. Kamu seorang ni jamaah. Kenapa? Jamaah dalam segi akidah dan manhaj, dalam pemikiran, dalam ikhtikad. Bukan jamaah ramai-ramai ni, ramai demokrasi ni. Bukan dunia ni, semua jamaah. Yang jamaah yang tak semayang lagi banyak, lagi banyak daripada orang yang semayang. Maka jamaah dia kena ikut. Kalau kamu je orang semayang, kamu ni bukanlah jamaah. Kita jamaah minum bak rentin, nanti jamaah tak boleh lah. Oleh sebab itu, kelompok ini yang seorang dinamakan Ta'ifah Al-Maun Mansurah. Kelompok kelompok yang dimenangkan Mansurah. Okay. Oleh kali ini, ada satu soalan. Okay. Nak test. Ada saya dengar satu video Ikim. Ada seorang hamba Allah di Johor. Tuan, saya nak tanya soalan tuan sikit. Tengok kepada tuan. Saya dah cuba, saya ni orang pertanian. Tulis soalan tu supaya dapat aktibat. Kerana saya nak tanya soalan pada entah semua ni. Dia kata, apabila aku pasang radio membaca Quran. Quran tu kan. Kira Quran. Membaca Quran dipancarkan kepada kambing saya dan dipancarkan kepada ayam-ayam saya. Sungguh tuan, kambing saya lebih banyak susu je keluar lebih banyak, ayam ni telur lebih banyak. Dan saya beritahu kawan-kawan pun serupa. Tuan, saya daripada syariat ni macam mana? Dia tanya orang radio ikim. Ustaz tu jawab, oh, saya tak mau masuk dalam perkara perkara debat kali ni. Ni ada tafsir di sini ke tafsir. Saya tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Soalan saya nak tuan-tuan fikir sikit, boleh jawab. Boleh jawab sikit. Ni fikir IQ ni, intelligent. Apa sepatutnya jawabnya tuan-tuan? Daripada sini, apa jawabnya? Ada orang tanya ni, kau kan pun tanya, terpansar kan? Apa ni kiraat Quran itu kepada kambing, kambing lebih gemuk, kambing susu keluar lebih, ayam bertelur banyak. Apa apa dia punya tu logik ni dalam syariat, apa dia? Jawabnya. Jawab ya. Apa yang kita dah belajar lah daripada pondok sampai dah universiti lah. Takkan tak boleh jawab ni semua? Jawab je. Jawab aja. Ha? Ha? Yang apa? manusia tak mau, tapi manusia tak mau baca Quran ni. Kambing dengar mau dengar Quran tu macam dia nak susu maknanya lah. Dia buat jizat lah Quran. Dia tak baik. Quran tu sebenarnya mu'jizat. Tapi orang tu tak tahu ilmu lah. Dia tak pandai. Yang tak pandai tu orang yang kasi fatwa tu. Yang sebenarnya makanan alam islamah anayi wa ashabi. Kita merujuk kepada sahabat lah. Tuan, sahabat ada ke memancarkan bacaan Al-Quran kepada kambing-kambingnya di Sahara? Pokok sama-sama ni sikit, hujan sikit, pancarkan lah. Tirak Al-Quran semua tu. Oh, hafiz. Orang suka sahabat. Tamat pun buku lah banyak. Pasal Al-Quran dah pancar kepada dia. Tahu. Itu jawabnya. Kalau sahabat tak buat, kamu buat ni kenapa? Kurabat lah namanya. Bidah lah namanya. Seburuk-buruk perbuatan adalah bidah. Itulah hukum dia. Kau ni bidah lah. Jangan campur pertanian, ilmu sains pertanian dengan ibadah. Oh. Ini sains. Bumbu baja, bumbu ini, bumbu itu. Kita belajar dia macam mana dia nak jadi banyak buah-buah. Bukan nak pancar Quran tu. Lepas tu dia tak buat. Ini namanya sufi. Kurapat. Tidak. Dan dibenci oleh Allah SWT. Jawab dia apa? Ni dia. Sahabat tak buat, kenapa kamu lelah? Padahal mereka lebih berhajat dengan Quran dibacakan kepada kambing. Senang kan? Tapi dia kata kontribusi. Ini kontribusi. Ini khidah. Ini khidah. Macam jadilah. Islam adalah untuk manusia, bukan untuk kambing. Itu satu cerita pula. Islam adalah untuk manusia, bukan kambing. Oleh kerana itu, kita berhenti sekejap 5 minit. Lepas itu kita masuk kepada penceramah rantauhid sikit. Mengulang balik kajian yang kita buat minggu tepat, bagaimana pencemaran berlaku dalam tauhid dan cara namanya ghazwatul fikr dan umat Islam hari ini, sehingga memang dia kena habis. Orang nak menipu orang Islam, dia kena tipu habis-habis. Dia menolong musuh Islam daripada dalam, dan orang ahli sunnah takut. Dan jadi apa? Minoriti. Dia jadi minoriti. Kurang daripada 2%. Dan somah bukan-bukan. Dan tak boleh di, tak dapat tawadiyah lah. Dan ada yang di tawadiyah pun, tak nampak kali lah. Aku kasi tawadiyah. Kau tak kata sifat tu pun, tak boleh. Siapa yang tidak mengatakan sifat 20 liter baik, lebih baik daripada membagikan kepada 73 sifat dan 3 tapi itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kalau ini saja tanpa sifat 20, korang ni tak berhak diberi tauhiyah. Itu jadi kita tak dapat memberi penerangan lah. Banyak orang dalam kontrol. Kita nak terangkan kalimatul sir. Ini bukan tahzir sirri. Ini yang tahzir sirri. Ini kalimatul sir. Lebih dahsyat daripada tahzir sir. 5 minit. Jadi ini adalah yang terakhir. Marhabat. pada soalan kalau kita masuk dalam majlis marhaban, majlis marhaban, ya, adakah kita akan masuk syirik? Nomor satu, marhaban itu ada berjanji dan puji bukan-bukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mempunyai kata-kata itu banyak mempunyai syirik. Umpamanya mengatakan bahawa Allah pertama mencipta adalah Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu memindah daripada datuk neneknya sampai kepada ibunya. Nur Muhammad itu dilahirkan, dan dunia ini semuanya macam-macam kejadian berlakukan, semuanya cerita dan cerita domik, kan? Maka soalannya itu yang sebenarnya, berjanji ini dia buat oleh orang Syiah berkurung-kurung selepas abad yang terbaik ini. Yang kata yang kata yang dikatakan adalah pada abad 9 Hijri, ya. 9 Hijri, ya. Dalam masa ini adalah disukai oleh kumpulan Fatimid, Syiah Fatimid di Mesir. Dan adat ini pula disukai oleh khalifah Islam pada masa itu. Sukakan. Dan maka merebaklah semuanya, iaitu satu upacara Syiah mengagungkan berlebihan kelahiran Nabi. Bukan ajarannya, kelahiran Nabi. Saya cinta Nabi, saya cinta Nabi, tapi kita ikut arahan Nabi. Oleh kerana itu, siapa-siapa ulama-ulama dah membuat, itulah membuat fatwa. Siapa umpamanya Ahmad Hanbali, kalau orang tu toke bila dia punya kapten dia, jangan duduk dengan dia, jangan berbahas dengan dia, jangan salam dengan dia, pasal itu akan membirakan dia dengan mempertanyakan dia punya ikut dia. Jangan subahat, jangan masuk subahat dalam dia, lari daripada dia sebenarnya. Tapi kalau orang itu pengikut saja, pengikut buta ni tak tahu, boleh didampingi dengan hajat. Dia tahu apa yang kamu tahu, dengan hajat kamu akan dakwah dia. Tapi kamu lah duduk tu diam-diam, tak boleh duduk lucu gila, ini tak boleh ni. Tapi dia dengan ulumullah tadi dirabdikan berhikmati mau izinkan hasanah, dengan hasanah jangan bergerak orang ni dan perlahan beritahu dengan dalil-dalil ulumullah tadi apa ni ala sabili ulumullah ala basiratin ana wa manis tabi'ani, itu dengan ilmu, menyeru kepada tapi dengan ilmu Al-Quran dan pahaman sahabat. Al-Quran ya kan? Lama kita ada memang orang yang memikul semua dosa-dosa menyisapkan orang. Baik. Hala ibad datuhu, kalau ikut dia inilah kita menyebabkan pagi-pagi menyebabkan menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa Allah halalkan. Hadi ni hadi. Dia menghalangkan apa yang Allah fardhu. Memang semua ulama sudah menulis buku tazir. Kadang kita tingkat kampang. Kita baca banyak buku. Ulama, lima ulama tulis buku pada kita. Biji buku apa yang patuan. Tapi sini mengagumkan. Macam mana ni? Tak tahu orang ni penuntut yang lawan wangi. Demokrasi. Demonstrasi. Anak dia demonstrasi. Kawan dia riba. Kawan dia Messi. Dia Disney. Kawan dia lagi apa? Yuri. Ivo. Manusia monyet. Ini kawan belakang. Lagian mana nak katakan ini dalam riba tunjang akad tunjang riba akad tunjang ni macam ni al-ghayah tubih mahzur al-ghayah tubih al-wasi al-ghayah tubih al-wasi lah. Apa yang tujukan? Taruh baik. Matlamat menghalangkan cara. Manusia daripada monyet. Majoriti membuat undang. Majoriti membuat undang. Ini yang syirik. Dia besar-besar syirik. Majoriti membuat undang. Kenapa masuk itu syubhat? Mana ada syubhat yang lebih besar? Mana? Ada. Rasuah syubhat. Bunuh orang syubhat. Rasuah syubhat. Zina syubhat. Ini tauhid. Tauhid. Tauhid ni. Manusia daripada monyet. Kenapa sesat ni ulama yang ada depan mata kita? Simple. Dan pula itu pula sama-sama berebut kerusi. Lah, Allah. Kita tak boleh pergi majlis orang tidak. Kita tak boleh pergi ram, majlis ram. Tidak takut ni. Mencemar kata. Yang ni? Majlis yang? Sampai mana? Itu membuat undang. Itu bukan bida'ah lagi dah. Itu membuat tashrik. Dan dilaksanakan. Ini? Ini yang bida'ah tak ada nama apa. Dia rosakkan. Ini dah rosak. Apa lagi? Hukum ulama tak boleh sebesar. Ulama yang depan mata kita tak boleh. Bahkan rebut. Rebut pun. Tapi kita betul. Masuk parlimen dia akan tukar. Buang dia. Stres. Masuk kuih. Masuk? Okey. Oh, itu. Itu habis. Dia jin Yahudi apa? Ini jin. Jin mati. Bukti dia sangat banyak. Dia tak boleh jadi jenis. Pecahkan Melayu. Tolong Indra. Tolong cinta yang masuk. Apa ni? Dapat demonstrasi. Dapat duit daripada Soros dan juta. Dah. Politik demokrasi. Demokrasi bukan politik. Okey, subah. Kalau kita ni tak ada bodoh. Sudah Islam tu lah politik. Itu kalimat tu sihir. Jahat orang. Dia suruh kita masuk politik demokrasi. Suruh kita masuk politik syirik. Jahat. Dia tak membezakan politik apa. Lepas tu, orang ni balut, tak ada bidang. Aku dah pergi. Tak pakai. Aku dah pergi. Kecil, budak-budak. Dia dah pergi cepat. Dia punya. Kecara dia kerja. Cara dia kerja. Bidang ada lorong. Dia orang syariah. Dia dah cek. Dia dah pergi cepat. Dia betul juga. Tak ada pergi. Orang salah bodoh. Tak mau jumuklah itu. Macam tu salah cuma. Tak suka cuma. Hadir buang lah. Tak punya hadir buang. Jahat. Jahat. Okay, kita sambil. Berkenaan Asma'ul Sifat ini. Orang di Nusantara, di Nusantara. Rata-rata mengatakan bahawa dia asyarat. Dahlah kita kata dah beritahu tadi, tauhid mereka tidak memegang tauhid Imam Syafi'i. Kerana terang-terang mereka mengatakan bahawa dia asyarat. Subahannya dia kata, asyarat, subah maknanya, kesamaran yang dilemparkan kepada penentang mereka ataupun kepada pengikutnya supaya dia tengok. Itu subahnya. Satu lagi, syahwat. Syahwatnya orang maksiat. Subahat lebih bahaya daripada syahwat. Dia kata apa ni? Subahat dia, dia mengatakan bahawa Imam Asy'ariyah lebih teguh, lebih kuat daripada pemahaman akidah. Okey. Itu pasal dia ni Asy'ariyah. Faham? So kita nak tanya, apa sadar akidah Imam Syafi'i? Pasal dia mengambil akidah daripada sahabat. Kalau orang sahabat punya akidah tak lebih teguh, kamu ni siapa yang lebih cukup? Lagi pun sahabat telah mendapat pujian daripada Allah di surah At-Taubah. Kuntum sabiquna wa awwaluna minal muhajirin wal ladzina tabi'uuhum bi ihsan ila Allah wa rasulih. Kamu ni puji diri sendiri, angkat diri sendiri. Tak pakai ya? Kita pakai yang mana Allah yang rasulnya puji. Rasul puji. Kuntum hairul urun kami semua aladina yang gunau semua aladina. Kita ambil orang yang Allah puji, bukan puji dia sendiri. Itu satu. Yang kedua, perkenaan Asy'ariyah sendiri ada problem juga. Ini buku Aqidah Ahlussunnah wal Jamiah hasil OCD tahun 56 dibentangkan satu di tempat mana ni, di Kolombo. Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, imam yang menjadi ikutan kebanyakan umat Islam di Asia Tenggara dalam masyarakat Safi, telah mengikuti, telah mengikuti pada zaman sebelum 14 tahun pahaman falsafah Yunani dalam pembahasannya tentang sifat-sifat Allah. Walaupun pada asalnya tujuan beliau baik, iaitu untuk menjawab setiap keraguan yang wujud pada zaman itu, tetapi ditinjau dari sudut yang lain, bererti beliau telah meninggalkan prinsip perbantahan sifat-sifat Allah yang diwarisi oleh Salafus Salih, iaitu para cendekiawan agama yang hidup pada tiga kurun yang pertama, yang terdiri daripada sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tiga kurun pertama inilah kurun yang terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ada punya khususnya, mereka tidak mentakwilkan sifat-sifat Allah. Itu kunci. Kurun yang pertama, sahabat tidak mentakwilkan sifat-sifat Allah. Katakan innallaha thumma istawa 'alal 'arsy. Sahabat-sahabat tidak mentakwilkan kepada istawa ataupun namanya berkuasa. Takwilkan sifat istawa kepada berkuasa. Tidak. Mereka diam. Maknanya mereka tahu, kafiatnya mereka tidak tahu. Dia punya beriman bihi wajib, dan soal berkenaan itu adalah bidang dan bengong. Orang bengong soal berkenaan roh, orang lain. Maknanya mereka bererti, dia tahu apa itu istiwa. Tahu. Tapi kafiat dia memang orang tak tanya macam mana dia istiwa. Dia bukan manusia. Laisa kami klise. Itulah ada kaedah dalam Al-Quran. Laisa kami klise. Oleh kerana itu, kunci dia mereka tidak mentakwilkan sifat-sifat Allah. Dia tidak tahu. Orang-orang Asy'ariyah mentakwilkan 90 lebih sifat. Selimit bukan sikit-sikit. 7 dia ambil. 72 takwil. 92 takwil. Masalah Asy'ariyah ni lah. Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Peringkat yang satu, dia ada melalui 3 peringkat. Peringkat satu berpegang kepada mazhab Mu'tazilah selama 40 tahun. Mazhab ini mengingkari semua sifat. Sifat Allah, kerana menurut mereka, zat dan sifat Allah adalah satu. Peringkat dua, beliau bertaubat dari Mu'tazilah dan berpegang kepada mazhab Al-Sunnah Wal-Jamaah yang meyakini sifat-sifat Allah, tetapi sebahagian sifat-sifatnya ditakwilkan. Ini namanya peringkat dua, Kulailiyah. Okay. Peringkat tiga, beliau bertaubat dari pandangannya lalu menganut pahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah 100% sebagaimana pahaman dan jejak langkah Salafus Soleh, iaitu meyakini semua sifat Allah sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih tanpa mentakwilnya kepada makna yang lain. Beliau wafat dalam keyakinan itu pada akhirnya. Dan lukunya buktinya 3 buku, Al-Ibana, Al-Usul, Al-Diyana, Maqalat Islami dan Risalah Ila Ahli Taqwa. Semuanya sahih, sudah ditakwil oleh beberapa ulama termasuk Imam Syams Az-Zahabi, seorang tawari, orang yang tulis histori tarikh Islam, dalam menulis ada 200 ulama-ulama yang menetapkan istiwa al-Ars seperti mana Allah menetapkannya tanpa takwil, membawa 200 ulama-ulama muktabar sebelum zaman Imam Zahabi ini menetapkan. Dan Asy'ariyah ini imam termasuk dalam situ, Imam Abu Hasan Asy'ari. Sudah diterjemahkan, carilah ada. Saya ada buku banyak, macam-macam edisi ada. Berkenaan Al-Ibana, Al-Usul, Al-Diyana, berbagai edisi daripada Indonesia ada di sini, di Malaysia. Ambil satu buku, itulah dia. Itulah dia pahaman sahabat. Pahaman sahabat yang sebenar, yang direngkaskan oleh Imam Asy'ari, dirumuskan dengan baik. Yang ditahkik ini memang daripadanya, daripada apa orang menulis tarikh Islam, buku-buku imam-imam. Manangnya orang yang berkira mengatakan buku itu sudah dipalsukan oleh apa ni, Wahabi pula dah. Tak ada jalan lain nak keluar. Mereka mengatakan buku ini dipalsukan. Serupalah halnya dalam Syiah. Orang heboh mengatakan pengasasnya adalah Abdullah bin Sabah. Orang Yaman masuk Islam, berpura itu jadi Islam, tetapi meruntuhkan Islam dalam darah. Syiah seluruhnya sekarang ini hampir 90% kata Abdullah Sabah ini mit. Ini dibuat-buat oleh orang Sunnah, orang syirik, orang tahu ni buat-buat dalam sejarah mereka, iaitu Abdullah Sabah, Abdullah bin Sabah direka-reka oleh mereka. Mereka kata tidak ada kena-mena dan Abdullah bin Sabah. Begitulah caranya orang Asy'ariyah. Mereka mengatakan buku-buku, buku yang ditulis oleh Imam Asy'ari mengajak kepada tidak takwilkan. Seperti mana sahabat-sahabat tidak takwilkan sifat-sifat 99 kepada jadi 7 saja. Ya. Ni masalah kedua orang tadi. Kata nak ikut Imam Syafi'i, tak nak ikut. Nak kata ikut Imam Syafi'i, tak nak ikut. Maka ini adalah kalimatul syirk. Kalimatul syirk yang tidak diterangkan. Dan diterangkan ini dah 10 tahun dah terangkan. Seminar yang kita organize. Terangkan. Dan baru-baru ni, 10 bulan, baru 10 bulan ni Akademi Islam. Akademi Islam, Universiti Melayu Utara. Buat serupa. Lagi komprehensif. Memberi bukti-bukti bahawa tiga-tiga kitab ini memang dia punya. Memang orang Asyairah pun mengaku dia punya. Dan buku-buku. Dah lagi banyak buku. Tak juga, jangan. Tak juga. Pegang juga. Dan tangkap juga orang yang menghasilkan bahawa sebab 20 tu saya tangkap juga ni. Ini masalah musibah yang besar. Jadi musibah apa ni? Musibah syirik ke tidak? Syirik. Kenapa syirik? Kenapa syirik? Itu yang baik lah. Seperti majoriti demokrasi. Subahatnya adalah tadi soalan tadi. Demokrasi adalah Islam. Demokrasi adalah dalam Islam. Ini subahat. Nak membengongkan kamu semua. Betul. Bukankah Islam itu politik? Katanya pula. Betul juga Islam itu politik. Masuklah demokrasi. Itulah tujuan dia. Rebutlah kerusi. Apa jawabnya tuan? Demokrasi ada dalam Islam? Demokrasi adakah dalam Islam? Demokrasi. Yang mereka maksudkan dan apa yang kita maksudkan? Kita maksudkan demokrasi memang ada dalam Islam. Tetapi mereka memaksudkan kalimat syirik demokrasi ala barat. Depan mata kita demokrasi ni. Kita pula dalam kepala kita demokrasi Islam. Kan subhan. Memanglah Islam itu politik Islam. Tetapi ini bukan politik Islam ni. Ini kita punya kawannya. Matlamat mengalah kesara. Kawan dia riba. Asas-asas politik riba. Bukan demokrasi lah. Duit yang menentukan siapa yang naik. Bukan demokrasi. Klik. Mari politik namanya. Tak ada duit yang salah. Lepas tu, manusia daripada politik. Dilarang. Orang yang pakai-pakai ni semua orang yang cumut ni. Orang-orang kurun. Konsekuensi jiran. Tak kira. So, orang yang masuk dalam menegakkan undang-undang, mengikut majoriti. Mengikut tashrik. Dia membuat hukum, melawan hukum Allah. Mengikut, siapa banyak tangan. Sampai seju. Tak kira hadis, adik-adik. Tak kira Quran. Tak ada masuk, tak timbang dengan Quran. Tidak timbang. Itu makna itu apa maknanya? Majlis apa? Majlis bijak ke majlis syirik? Sekarang. So, siapa yang masuk dalam majlis itu? Kita masuk subahat tak? Boleh ke kita masuk dalam itu? Tapi kita buat lagi ni tahlil. Tahlil bijak. Ini apa? Tashrik. Dan dia kata itu apa nak buat kan? Dia buat subahat. Dan hasil daripada 50 tahun negara-negara Islam di seluruh dunia, di Turki, di Mesir, di Algeria, di Syam, menang pun masuk parlimen. Tak boleh buat apa-apa. Tak berjaya, mati je. Baru ni 150 ribu mati di Algeria, dah menang tak? Tapi lebih kamu tak menang. Buat pembunuhan. Maka yang kena bunuh orang kita. Tindak balik. So, comfort operation. Yang itu CIA. FBI kata. Maksudnya special force. Masuk bunuh tau. Dan mak poli. So, dia pun kata, wah, jadi ada orang yang membunuh kita dan orang. Jangan pun, orang kita. Bunuh orang kita. 100 ribu orang kita. dan cina. Pasal matlamat halalkan cara. Nak memain dengan orang ni, matlamat menghalal cara. Timbul sini. Dan dia timbul sekarang saja. Matlamat. Dia boleh pusing-pusing. Boleh percaya, tak percaya. So, dia kata itu dia seperti mana? Ada bukti yang boleh tulis oleh Syed Kutub Rahimullah. Sebelum dia digantung, dia tulis buku namanya Mana Kamu? Mengapa kamu menghukum saya mati? Dalam itu, dia mengatakan bahawa dia apa ni, syabab, pemuda-pemudi. Jangan membuang masa politik. Tunggu perhatian kepada akidah. Saya sebenarnya, dia tak itu, saya tak kata macam berkawan. Dia lah yang macam masuk politik. Nunggu. Tapi yang nak mati, dia wasiatkan. Kita pun ada diri makan, siapa yang nak boleh beli. Dan berkespek. Okay? Siapa lagi yang tak dengar ni? Tak boleh masuk kat rasul, tapi dia cakap, dengar cakap, saya tutup. Ada pun tak subahat pun tak kini Islam. Kau pun subahat ya? Buku tu palsu, polis tulis, bulat dah. Tapi tidak ada. Dah lama buku tulis. Abang dia, Muhammad Kutub, Profesor Muhammad Kutub di Mekah, tak pun canggah buku tu bukan hati dia tulis. Jadi dah sekarang. Dan dia terpaksa merubuh satu organisasi lain namanya Jamaah Islamiyah yang khusus mengajar tauhid dan jangan membuang masa dalam politik barat bukan politik Islam. Tahu apa politik Islam? Tahu apa itu politik Islam? Jom. Tauhid, menegakkan tauhid, memaharap pujin ilah yang kudus, ilah tauhid Allah. Itulah politik Islam. Bukanlah politik nak merugut kuasa. Kalau dia merugut kuasa, haram baginya. Tidak akan dilantik jadi kafir. Aku nak lantik, aku nak merugut jadi kafir. Haram. Politik Islam bukan nak demokrasi, perusahaan penegakan tahrir. Tapi mereka itu bidah kita sikit. Apakah dalil-dalil bidah tidak boleh? Bidah ini seperti mana di dalam buku? Ilmu usul bidah. Ilmu usul bidah. Bid'ah ni, dia punya definisi dia, apa yang dilakukan dalam ibadah, bukan dalam adat. Di dalam ibadah, dalam din, dalam Islam. Seperti cara yang muhtariah, yang dibuat-buat. Yang dibuat-buat. Menyerupai seolah-olah dia ditasyrikkan. Menyerupai seolah-olah dia disuruh. Yaksudu bisuruki alaiha mubaragatu fi ta'budi ta'budi lezah subhanahu wa ta'ala. Iaitu seolah-olah dia dicipta, seolah-olah dia disuruh. Dan dengan membuat cara itu menggambarkan mubalaghah, ghulu maknanya melebihi batasan dalam beribadah. Melebihi batasan, bukan dia kurang, lebih pula. Orang pergi masjid tapi berlebih. Orang umpamanya doa beramai-ramai selepas sembahyang fardu tidak dibuat oleh para sahabat, tidak ada dalam Nabi, tidak ada dalam hadis-hadis, bahkan dalam di mazhab Syafi'i kita tak boleh berdoa ramai-ramai. Nak tahu nak doa seseorang boleh, tapi ramai-ramai tak dibuat. Cara tu tidak dibuat. Cara tu mubalaghah. Yaksud seolah-olah dia ditasyrikkan. Bahkan orang yang tinggal tu aniwa pula mencela orang yang meninggal tu. Orang ni tak berdoa kata. Tetapi yang ditasyrikkan doa itu dalam sembahyang. Tempat sujud itu tempat yang didoakan. Tapi dia dua sembahyang ramai-ramai itu tak kena cara. Ini namanya bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah iaitu benda tu ada, berdoa tu ada. Tetapi ditambah. Yang tak kena cara. Satu lagi namanya bid'ah muhbah. Pure bid'ah, 100% bid'ah muhbah. Iaitu bid'ah yang reka-reka 100%. Reka seperti apa ni, reka 100%. Umpamanya apa ni? Maulud Nabi. Maulud Nabi. Masa tu tak ada, tidak ada. Memperayakan hari lahir tidak ada dalam Islam. Dia diadakan. Itu muhabbah. Itu adalah satu perkara yang 100% tidak disuruh dan disuruh. Atas sebab katanya itu adalah apa? Dalamnya ada apa nama? Peringatan Rasul, mencipta Rasul, bercakap berkenaan kemuliaan Rasul, tarikh dia. Semua baiklah. Itu namanya bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Kenapa dia sana? Ini dari saya. Satu buku ni tak sempat. Tapi saya tunjuk sikit. Bila sana? Dalilnya. Apa kata dia tak buat? Dalilnya. An Aisyata radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Muttafaqun alaih. Iaitu dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan kami, dalam din kami ini, apa yang tidak ada tadinya, maka ia tertolak. Hadis ini termasuk kaedah-kaedah agama kerana termuat di dalamnya banyak hukum yang tidak yang banyak hukum. Betapa jelas sumber dalil untuk membatalkan ahli fikih yang membatalkan ahli fikih yang berpendapat bahawa bidah itu terbahagi kepada bidah hasanah, bidah syariah. Okay, patah. Kenapa? Siapa yang mau buat perkara yang baru, ditolak. Mana ada kalau bidah hasanah, ditolak. Baru. Tak ada yang hasanah, tak ada yang syariah. Okay. Satu lagi daripada An Abdullah bin Kain Anna Umar radhiyallahu anhu kana yaqul inna asrafati kilogram wa inna ahsana huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna syarrul umuri muhdatsatuha ana wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fitnah. Jadi kita dah kurang sekali ya. Terus itu satu lagi yang lagi berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ittabi'u wa la tabta'u faqad kafaitum wa kullu bid'atin dalalah. Ittiba'lah dan janganlah kamu ikut bid'ah, sungguh tidak cukup agama sudah. Sudah cukup. Ayum akmal silakum. Dia sudah cukup. Nah, penuh. Nah, berapa tambah-tambah ini. Okay. Dan semua bid'ah adalah sesat. Anak Abdullah ibn Umar. Kalau dia mawan. Kullu bid'atin. Dolalah. Wa in ra'aha an-nasu hasanatan. Semua bid'ah adalah sesat. Walaupun manusia melihatnya baik. Ini baik. Kan kita salawat. Kan salawat itu dituntut. Itu namanya kias. Dalam ibadah tidak ada kias. Kalau ada kias, kiaskan subuh kepada isyak. Buat empat dekat. Kenapa itu tak buat? Itu tak boleh kias. So, banyak subahat. Subahat yang pertama, man sana fi islam sunatan hasanatan walahu ajruha wa ajru man amila biha ba'du min ghairi an yanqusa min ujurihin syai'an wa man sana fi islam sunnatan sayi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa min awa min awzarihin syai'in. Itu barang siapa yang mengerjakan dalam islam sunnah yang baik, maka yang mendapat pahala dan pahala orang yang mengerjakan setelah tanpa mengurangi pahala mereka sedikit itu. Dan para siapa yang mengerjakan dalam Islam sunnah yang apa ni? Sunnah yang jelik, jelik tak baik, maka dia mendapat dosanya. Okey. Ini subhan. Ini subhan. Okey. Padang sirin. Perkataan ini subhan. Apa ni? Sunnah di sini, sunatan ini, sunatan ini, sunnah ini, menanggap sunatan, hasanatan, hasanatan. Hasanatan ini apa yang bersetuju dengan Al-Quran dan sunnah. Apa yang setuju Al-Quran dan sunnah. Takkan dia tak setuju dengan Al-Quran dan sunnah, hasanatan. Itu dia punya mahkum pada sahabat. Lagipun sababul buruk hadis ini apabila Rasulullah SAW menyuruh sahabat-sahabat untuk membuat, menyuruh dia sedekah kepada ada orang miskin yang datang. Itulah buruk dia. Maknanya sunnah infak kepada orang miskin sudah ada dalam Islam. Ehya as-sunnah namanya. Ehya as-sunnah yang tak dibuat pada masa dia. Bukannya suruh buat bid'ah. Adakah bid'ah syariatan? Bid'ah hasanatan? Tak ada. Ini sunnah hasanatan. Tidak ada bid'ah hasanatan. Kita kata bid'ah. Dia pula subhatan kepada sunnah hasanatan. Kita kata kullu bid'ah dalalah. Kita tak ada kena mengenai dengan bid'ah sayyi'ah. Oleh kerana itu, bahawasanya man sanna fi islam sunatan sunatan hasanatan, semua bid'ah adalah sesat. Maka tidak mungkin muncul dari yang benar, yang dibenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan satu mendusta perkataan yang lain. Kullu bid'ah dalalah, macam mana sini pula ada bid'ah yang bagus? Kullu bid'ah tak mungkin dia bertemu. Perkara ini akan diulas lagi pada ni. Ya, salihin ada ni. Diulas man sana fil Islam sunatan hasanah, diulas untuk oleh Ustaz Idris. Ustaz Idris. Ada soalan? Ya, dia punya terujuk dengan Rasulullah Rasulullah Masyarakat pakannya lakukan itu sehingga terhabis gitu. Kita ikut Nabi, kita ikut siapa? Badan sendiri. Nabi tak buat, sahabat tak buat, Abu Bakar tak buat, tak usah buat. Kata putus. Bukan ada hilang. Dia orang kata hijrah pula. Man tashabaha di kaumin bahwa minhum. Siapa yang mengikut cara mereka, kamu adalah dalam golongan mereka. Tashabuh dalam perkara-perkara ini lagi teruk daripada pakaian. Kadang orang kata itu pasalnya dalam Islam ini semua cara-cara kita mukhalifah berlainan daripada Yahudi dan Nasrani. Sehingga orang Nasrani pakai apa? Ini, janggut. Kita mesti berlainan janggut dia daripada Yahudi dengan potong tu. Dengan potong bawah supaya tak jari-jari. Kalau kita tengok orang Yahudi, dia punya ni tak potong ni sampai dia boleh pujang ni, dia turun lah. Dia buat cucang tu. Ya. Dia punya apa ni? Tapi Islam kata kita jangan ikut dia. Pahamnya Yahudi semayang dalam gereja atau punya gereja-gereja dia tak boleh pakai kasut. Islam kata pakai kasut. Orang Yahudi dia kalau sahur tak payah. Orang Islam kata sahur. Dia tiap-tiap saya orang Yahudi kata Rasulullah SAW datang semuanya nak melainkan dengan semuanya nak cara tu berlainan dengan orang. Oleh kerana itu adalah timbul subhan. Ini soal silap ya. Soal tidak itu dalam dalam si dia istihad ini tidak ada nas, tidak ada nas. Kalau ada nas bukan tidak kan kita soal ini perkenaan akidah mazhab tak patut tidak ada nas disuruh dituntut. Tak mau tentu. Sahabat tak buat. Tak buat. Takwil. Dia buat takwil. Ini bukan gilau. Ini bukan gilau. Berita Islam. Bidang. Bukan gilau. Tapi ada yang benar-benar yang gilau. Di mana imam itu patuah begini-begini. Tetapi ada jalan tengah untuk target yang mana-yang sahih. Yang benda kuat, benda punya dalilnya yang berkurang. Ada? Subhanallah, yang enggak syadu Allah, enggak ada anda wasyadu. Buat tubuh lagi, Allah mahasiswa yang berkumpul. Al-Imam Al-Fatihah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.